Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan lanjutan dari kajian Asma'ul Husna. Nama Allah yang kedua adalah Ar-Rahim, yang berarti Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyayangi hambanya. Kasih sayang Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, hanya diberikan kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Sedangkan kita tahu di dunia ini ada manusia-manusia yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pula manusia yang tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang beriman yang akan disayang oleh Allah besok di akhirat. Mereka akan mendapatkan banyak sekali kenikmatan dan akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman hanya diberi kenikmatan oleh Allah di dunia ini saja, sedangkan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksaan dan hukuman. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabatku para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, lalu apa yang bisa kita teladani dari sifat Ar-Rahim ini? Yang pertama adalah, marilah kita senantiasa terus berusaha untuk berbakti kepada orang tua kita. Ridallahi firidal walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Tatkala kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada orang tua, selalu menyenangkan hati orang tua kita, maka orang tua akan ridho kepada diri kita. Sesudah orang tua ridho kepada diri kita, maka Allah pun akan ridho kepada diri kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita teladani dari sifat Ar-Rahim adalah, marilah kita selalu mendekat kepada para ulama, kita selalu mendekat kepada para solihin, karena al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Bergaul dengan mereka, bergaul dengan para ulama, bergaul dengan para solihin, itu akan mendatangkan kasih sayang Allah turun kepada diri kita. Bergaul dengan penjual minyak wangi, engkau akan terbawa harum. Bergaul dengan pandai besi, engkau akan terbakar. Oleh karena itu, bergaul, mendekat dengan para guru-guru kita, dengan para kiai, dengan para ulama, insya Allah cara tersebut akan mendatangkan turunnya kasih sayang Allah kepada diri kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita teladani dari sifat Ar-Rahim adalah, kita rindu orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita tidak punya surga, tetapi kita rindu orang lain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rindu orang lain melakukan sholat. Kita rindu orang lain melakukan shaum. Kita rindu orang lain melakukan sedekah, membayar infak. Kita terus berusaha sekuat tenaga berdakwah untuk mengajak siapapun ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dakwah tersebut kita mulai dengan memperbaiki diri kita. Sesudah memperbaiki diri kita, kita memperbaiki keluarga kita. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi suri tauladan bagi masyarakat kita. Dengan demikian, kita berusaha mengajarkan kebaikan kepada siapapun. Kita rindu orang lain untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para pendengar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan dari sifat ar-Rahim adalah sifat ar-Rahim ini bersifat khusus. Sifat ini hanya diperuntukkan bagi para hambanya yang ketika di dunia mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nantinya mereka akan disayang oleh Allah di akhirat karena akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf segala kekurangan. Wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.